ku salamkan rindu untuk engkau yang kini jauh dariku. Sama jasa-jasamu, ayah, ku ingin engkau di sini, temaniku melangkahkan kaki. Bisa aku ingkari tanpa engkau hidupku terasa sepi. Allah Ta'ala, sesepi. Pengorbanan dan sama jasa-jasa.